Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sebutkan ini masa-masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi atau seorang rasul, masa kecil beliau, kelahiran beliau, demikian juga nasab beliau. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, kemudian juga tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara rinci disebutkan oleh Ibnu Katsir di buku beliau Al-Fusul ini. Kemudian juga tentang haji. Ya, haji wada sudah kita sebutkan. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji perpisahan, yang kemudian 3 bulan berikutnya setelah beliau melakukan ibadah haji ini beliau meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam bahasan faslun maraduhu wa wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir wa ta'ala di buku ini. Beliau setelah haji kemudian beliau pun sakit. Ya, dimulai dari rumahnya Maimunah radhiyallahu anha, istri beliau. Maka beliau pun pertama kali sakit yang beliau rasakan adalah asuda, sakit yang ada di kepalanya, pusing, pusing yang sangat. Ya, demikian sebutnya. Kemudian beliau pun meminta izin kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi pun meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Mata baina hakinati wa dzakinati. Ya, Nabi meninggal di atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, demikian. Kemudian kita teruskan. Fala mahasulal wajah. Maka ketika beliau merasakan sakit, tarabasu, kemudian para sahabat pun memperhatikan, mengawas-ngawasi. Liyanduru, untuk melihat ma yakunu min amrihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad shalla sallallahu alaihi wasallam khalfa Siddiq jalisan. Dan telah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang As-Siddiq. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jalisan, dalam keadaan duduk. Ini ijtihadnya ya Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Nabi pernah sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan duduk. Jadi perselisihan tentang masalah ini ya. Dan yang benar ulama alam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Nabi yang menjadi imam karena Nabi adalah di sebelah apa? Di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Imam itu kan di sebelah kiri dari makmum, kalau cuma dua orang kan gitu. Itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri, Abu Bakar sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa menjadi imam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dalam keadaan duduk. Dan disebutkan bagaimana kalau imamnya itu duduk, apakah makmumnya duduk? Boleh. Boleh makmum duduk karena jadikan imam untuk diikuti. Dan ulama menyebutkan yang benar juga boleh untuk kemudian makmum dalam keadaan berdiri. Sehingga mereka menyebutkan Abu Bakar boleh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian. Itu tadi perselisihan tentang masalah ini. Ya. Di situ ada ulama-ulama yang mengumpulkan pendapat tentang hadis-hadis ini seperti Ibnu Hajar di Fathul Bari, demikian juga yang lainnya. Dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menuju Abu Bakar Siddiq sebagai apa? Sebagai imam. Wa Siddiq radhiyallahu anhu yusalli binasi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengimami manusia dengan nasnya. Nabi mengucapkan yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq alaihi atasnya. Wastisna'uhu lahu, dan Nabi mengecualikan Abu Bakar Siddiq min jaisi Usama, dari pasukannya Usama. Alladzi kana qad jazahu, ya, Nabi telah persiapkannya ila Syam, menuju Syam. Ya. Jadi Nabi waktu itu mempersiapkan pasukan untuk menyerang ya Ligos Mirum, untuk menyerang orang-orang Romawi. Nabi mempersiapkan pasukan, pimpinannya, komandannya adalah Usama bin Zaid. Dan Nabi tidak masukkan Abu Bakar Siddiq di dalam pasukan tersebut. Dan ketika Nabi meninggal dan Abu Bakar menjadi khalifah, maka Abu Bakar tetap menjalankan pasukan tersebut. Walaupun dalam keadaan Nabi meninggal dan butuh waktu itu pasukan untuk apa? Untuk menguatkan Madinah. Tapi beliau tidak ingin menyelisih sunnah Nabi. Paham? Jadi Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau tidak ingin menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan sudah dikirim ke Syam tetap berjalan. Walaupun di Madinah sebenarnya butuh untuk dikuatkan. Dan semua hadis Nabi itu mesti bagus. Semua sunnah Nabi SAW mesti bagus sehingga Abu Bakar merasa yakin dengannya. Yaitu. Maka kemudian Abu Bakar pun ketika Nabi sakit sebelum beliau meninggal menjadi imam. Dan yang benar ulalam Nabi menjadi imam dalam keadaan duduk, Abu Bakar As-Siddiq yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Ya demikian. Kemudian waktu itu sallallahu alaihi wasallam duha yang hari Senin, Nabi dicabut nyawanya ketika waktu duha pada hari Senin. Min Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Nabi lahir Rabiul Awal juga, Nabi meninggal juga Rabiul Awal, ya. Wal masyhur anna usani asyara minhu, yang terkenal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat 12 Rabiul Awal. Ya itu. Wakil Hasan mengatakan mustahil, yakni ketika tanggal 1 Rabiul Awal, wakil asani yakni tanggal 2, wakil ghairu dzalik, dia mengatakan selain itu. Ya, jelas ini yang terkenal bahwa Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Ya itu. Di tahun yang ke-11 Hijriah. Tahun yang ke-11 Hijriah. Dan beliau lahir juga sekitar itu, ya. Rabiul Awal juga. Wa qala Suhaili, berkata Suhaili, man zama apa yang dia sangka annahu sungguhnya, ya dia berpendapat dengan pendapat lam yusbaq ilaih. Ini dia berpendapat seakan-akan dia berpendapat tidak ada yang mendahului pendapatku ini. Ini pendapat yang bagus sekali. Ya, dia mengatakan ini tentang masalah ini tahun berapa Nabi meninggal, tanggal berapa, jadi perselisihan. Ada yang mengatakan ya ini orang-orang ahli ya tarikh ya penanggalan itu bisa mengira-ngira itu. Ya seperti kita bisa mengetahui tahun kita lahir secara hijriah. Ada sekarang aplikasinya gitu. Demikian juga mereka dulu mengira-ngira, masa mungkin 12 Rabiul Awal. Ya, kemudian mereka mencocokkan Nabi kan waktu itu berkhutbah tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah hari Jumat. Nah, itu. Sehingga mereka bisa mengira-ngira. Nah, ini sekarang dibicarakan oleh Ibnu Katsir bahwa Suhaili mengatakan aku berpendapat sesuatu yang tidak pernah mendahului aku. Bagusnya itu. Apa itu? Dia berpendapat min annahu la yumkin. Sesungguhnya tidak mungkin antakuna untuk keadaan wafatuhu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat. Tidak mungkin Nabi ya wafatuhu ini wukuf ini ya. Enggak mungkin Nabi itu wukuf hari Jumat Tasi' Dzulhijjah tanggal 9 Dzulhijjah. Suma takun wafatuhu kemudian Nabi wafatnya itu yaumul Isnin hari Senin sani asar. Yani tanggal 12 hari Senin min Rabiul Awal ya, di bulan Rabiul Awal ba'da setelahnya. Ini mereka menganggap mungkin Nabi wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kemudian beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ini dihitung-hitung secara tanggalan. Sama'ul hubisat husibat syuhur, sama saja dihitung bulan-bulan itu kamilah semuanya sempurna amnaqisa atau semuanya kurang. Ada yang 30 ada yang 29. Ini dihitung-hitung secara matematika ini. Aljabar namanya. Suma am ba'duha kamilan wa ba'duha naqisan, atau sebagiannya itu sempurna sebagian itu kurang. Ini dia hitung-hitung oleh para ulama ahli yakni hitung menurut tanggalan ini ya. Enggak mungkin Nabi beliau wukuf hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah kemudian meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Enggak mungkin ada yang bilang gitu. Sebagian mereka kemudian menjamak mengumpulkan waqad hasala lahu jawabun sahih, dan telah terjadi jawaban yang benar fi ghayati sihah, muji diri sendiri ya, di puncaknya benar walilham yakni segala puji milik Allah. Afradhu ma'ghiri, aku khususkan dia bersama dengan yang lainnya min al-ajibah, dari jawaban-jawaban. Nah, ini pendapat-pendapat. Di mana ini? Ini kesimpulannya adalah bahwa mulainya tanggal ketika di Madinah ya, demikian juga di Mekah itu beda. Ya, dia mengatakan demikian. Jadi Madinah dan Mekah itu apa? Terjadi perbedaan di dalam penanggalan. Nah, sebagaimana di zaman kita ini. Kadang-kadang kita sudah id ya, di Mekah belum id. Ini Mekah dan Madinah ini. Ya, intinya ada demikian. Bahwa yaitu apa pendapat menurut beliau, anna hadza sunya ini inama waqa hanyalah terjadi bihasbi ikhtilaf, karena terjadi perbedaan ru'yati hilal, melihat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Di Mekah wala Madinah, dalam Mekah dan Madinah, padahal jaraknya kalau kita sekarang kan bisa ditempuh 6 jam kan, kalau naik tol itu Mekah dan Madinah itu kan seperti Semarang Jakarta itu 500 km. Kalau berjalan kaki memang jauh sekali ya, berhari-hari itu kan. Tapi kalau zaman sekarang ini kan itu Bisa cepat ditemukan itu. Jadi beliau berpendapat ini karena terjadi perbedaan matla'an itu. Baik, sudah ada sejak dari dulu sudah ada hal seperti ini. Kalau mau disamakan ya tidak bisa, ya. Ini beliau mengatakan ini pendapat ini paling hebat nih. Ini puncaknya benar nih. Kenapa kok bisa berbeda? Karena ru'yahnya sana Mekah dan Madinah berbeda. Para ahlu Mekah, orang-orang Mekah melihat bulan qabla ulaika biyum, sebelum mereka itu ada di Madinah satu hari. Lihat tuh, satu hari. Selisih kita dengan Jakarta enggak ada selisih zaman itu, waktu Indonesia bagian barat. Ini perbedaan satu hari. Karena terasa sekali, enggak ada dulu pesawat. Jalan kaki. Ya, sampai ke sana sudah mereka sudah makan minum sudah jauh sekali. Bahkan mungkin 6 hari 7 hari baru sampai dari Mekah ke Madinah. Nah, itu. Jadi perbedaan satu hari. Wala hadza yatimul qaul masyhur. Dan atas pendapat ini yang dia katakan puncaknya bagusnya sempurna pendapat yang terkenal walillahil hamd, segala puji milik Allah, wal minnah dan berian. Ulama itu kalau dapat penyaksian senang sekali dia. Sehingga di antara mereka itu kalau bisa mensahihkan hadis seperti Syekh Umar bin Al-Ta'ala itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Jadi ada hadis dhaif kemudian dicari-cari ada penguatnya menjadi sahih, senang sekali mereka. Walaupun mereka tidak bermudah-mudah, tapi kalau ketemu jalan yang buat hadis sahih sangat senang sekali. Ya seperti ini juga tadi. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya selesai sudah. Pokoknya tadi kita sebutkan beliau meninggal 12 Rabiul Awal. Wa kana umru yawma mat adalah umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, hari beliau meninggal salasan wasitina sanah. Berapa? 63 tahun. Nabi meninggal umur 63 tahun. Ala sahih atas pendapat yang benar. Nah ini sebagai Imam Bukhari dan sebagainya. 63 tahun. Qalu sebagian mengatakan mereka mengatakan wala mata Abu Bakar. Dan di umur seperti ini meninggal Bakar. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Wa Umar juga 63 tahun. Wa Ali juga 63 tahun. Utsman radhiyallahu anhu 80 tahun ya meninggal sekitar itu. Wa Aisyah demikian juga Aisyah radhiyallahu anha macam-macam. Semuanya meninggal umurnya 63 tahun. Zakaria Abu Zakaria An-Nawawi menyebutkannya Abu Zakaria. Ya ini Imam Nawawi rahimahullah. Ini menunjukkan para ulama dulu mengambil faedah satu dengan yang lain. Ya Ibnu Katsir meninggal sekitar 700 Hijriah. Imam Nawawi ya sekitar 600-500 tahun Hijriah. Fi tahdhibi di buku beliau tahdhib. Ya di kita baca buku tahdhib wa sahahu dan belum saya kan. Itu tahdhib asma wa lughat. Masyaallah. Wa fi ba'dhi nadar menurut Ibnu Katsir dan sebagiannya ada kritikan. Beliau enggak setuju, tapi insyaallah ini terkenal. Abu Bakar, Umar, Ali, Aisyah meninggal umurnya semua sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Wakilah dia mengatakan kana sittin 60 tahun Nabi meninggal. Wakilah khamsan wa sittin dia mengatakan 65 tahun. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 65. Yang benar 63 tahun. Wa dil aqwal salasah dan pendapat-pendapat tiga ini fi sahih Bukhari dan sahih Bukhari an Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya itu. Kemudian sebutkan pastadat ar-raziyah bimautihi maka sangat raziyah itu adalah asobat musibah sebutkan oleh di kamus itu Mukhtar Usihan maka sangat besar musibah dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adumal khotob besar pembicaraan-pembicaraan wa jalal amr demikian juga agung perkaranya dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wa adumal khitab wa usibal muslimun binabihim dan kaum muslimin mendapatkan musibah dengan meninggalnya nabinya wa angkara Umar bin Khattab ini kisah yang terkenal juga kan Umar bin Khattab mengingkari radhiyallahu anhu dari demikian itu bahkan waktu itu disebutkan Umar pun keluar sambil beliau teriak-teriak ya bahwa Nabi SAW tidak meninggal wa qala innahu lam yamut dan mengatakan sungguhnya Nabi tidak meninggal. Wa inna sayyut kama ada Musa li qaumi. Ah ini pendapat Umar bin Khattab ketika ada kabar Nabi meninggal. Sesungguhnya Nabi akan kembali sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya kan itu. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf itu, demikian juga di surat yang lain. Ya. Waktu itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ya, wa khluf li fi qaumi. Ini waktu itu meninggalkan Harun. Nabi Harun alaihi salam. Ya. Di ini arba'una fatama miqatuhu arba'ina lailah Ya. Jadi sempurna miqatnya waktu ditentukan 40 malam, ya. Maka menurut Umar bahwa Nabi itu akan kembali sebagaimana Nabi Musa ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kembali setelah 40 malam. Berpendapat demikian Umar bin Khattab. Wa ma jannas, maka manusia pun bergelombang sedih, ya, menangis. Wajah as-siddiq al-mu'ayyad al-mansur al-mu'ayyad, datang awal as-siddiq dalam badan seorang yang dikuatkan, yang ditolong radhiyallahu anhu, awalan wa akhiran, pertama dan terakhir, zahirun wa batinan, yang tampak ataupun yang tersembunyi, menguatkan. Apakah as-siddiq mengabarkan benar memang Nabi SAW meninggal, ya, kesedihan yang sangat itu fa'aqamal awad, lo menegakkan, ya, suatu yang kuat, wasoda bilhak, menegakkan dengan kebenaran, wakhotoban nas, benar-benar berbicara di hadapan manusia, wa ta'ala alim, dan beliau mengucapkan, ya, mengucapkan kepada mereka ayat, ya, di surat Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul saja, seorang manusia, qad khalat min qabli rusul, telah lewat sebelum dia rasul-rasul juga, sudah meninggal juga. Aba'imata, apakah apabila dia meninggal au kutila atau dia itu terbunuh, dibunuh, ya, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali atas aqab, yakni belakang-belakang kalian, ya, kita ini belakang-belakang ini tengkuk, ya, kalian akan mundur di, ya, belakang-belakang kalian, kalian akan murtad. Apakah kalau dia itu meninggal ataupun dibunuh kemudian kalian murtad? Wa ma yaqulib ala qibih, barang siapa yang dia itu kembali di tengkuknya, barang siapa dia itu murtad, bala yadurullah syai'a, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Kalau murtad, yang bahaya dia sendiri. Wa sayazillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang yang bersyukur. Ya, ini disebutkan oleh Abu Bakar ayat ini. Padahal dulu mereka pernah mendengar ayat ini turun. Fakaan dan nas, maka seakan-akan manusia alam yasma'uha, tidak pernah mendengarnya qabla dzalik, sebelum itu. Oh iya ya. Padahal sudah disebutkan dalam Al-Qur'an hal seperti ini. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali rasul, telah lewat rasul-rasul sebelumnya, meninggal juga. Fama min ahadin illa yasma'uha, maka tidak ada dari seorang pun kecuali membaca ayat tersebut. Ya, selesai. Ya, ini meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dhabal muslimun bihi ila Syaqifah bani Sa'idah, kemudian kaum muslimin, yakni para sahabat, ya, dhabal muslimun bihi, mereka pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ila Syaqifah bani Sa'idah, ke Syaqifah. Syaqifah sendiri atap, ya, rumah bani Sa'idah, ya. Waqad istama'u, ya, Nabi sallallahu sudah meninggal nih, ya. Dan Nabi waktu itu tidak dikuburkan sampai ditentukan siapa menjadi khalifah. Beliau meninggal hari Senin kan, beliau dikuburkan hari Rabu. Hari Selasa belum dikubur itu. Baru kemudian ketika sepakat mereka siapa menggantikan Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq, baru Nabi dikuburkan. Ini supaya ditunjuk khalifah dulu. Karena kalau ulama alam kalau nanti ditunda-tunda menjadi kacau kan itu. Maka sengaja mereka ulama alam tidaklah Nabi dikuburkan di hari itu juga. Sampai sepakat mereka menunjuk khalifah baru dikuburkan. Dua hari baru Nabi kemudian dikuburkan. Ya, kemudian kaum muslimin dari para sahabat menuju Syaqifah bani Sa'idah, rumah bani Sa'idah. Waqad istama'u 'ala imra'atin Sa'ad bin Ubadah, mereka telah sepakat terhadap perkaranya Sa'ad bin Ubadah, kepala suku. Ya. Yang kemudian nanti insyaallah disebutkan jadi perselisihan di kalangan para sahabat atau kalau dilahani majma'i, ya, ini belum ditetapkan, itu aja. Kemudian mereka sepakat menuju Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.